ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلفتنا عزكم الله الحمد لله syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap kenikmatan, baik kenikmatan yang sifatnya lahiriah, kesehatan badan, ataupun nikmat yang sifatnya batiniah, taufiq wal hidayah, al iman, termasuk di dalamnya ialah nikmat talabul ilm, nikmat bisa mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, nikmat sebagai seorang thullabul ilm, salah satu dari para pencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Khamatina azzakumullah. Tema kita kali ini menjelaskan tentang peristiwa besar yang terjadi setiap hari, tepatnya terjadi di setiap malam hari, di saat banyak dari kalangan umat manusia yang masih menikmati istirahatnya, menikmati tidurnya. Suatu waktu yang jarang diperhatikan oleh kebanyakan umat manusia, padahal di sana terdapat suatu peristiwa besar yang patut diilmui, diketahui oleh segenap muslimin wal muslimat, dan dimanfaat kan momen-momen penting tersebut untuk memperbanyak amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis yang kita bahas kali ini, hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samaid dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu man yad'uni faastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni faaghfir lah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla laylah. Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu, turun, kulla laylatin, setiap malam, ila samai dunia, turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul laylil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapakah yang mau berdoa kepada aku akan kabulkan doanya, man yas'aluni fa u'tiyah, siapa pula yang memohon kepada aku, aku akan beri permohonan dia. Man yastaghfiruni fa'ghfirlah. Siapa pula yang mau istighfar, memohon ampun kepada aku akan ampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 6. Peristiwa besar itu, Sanatina Azzaikumullah, ialah peristiwa nuzul. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam turun ke langit dunia. Setiap malam, pada sepertiga malam yang terakhir, langit dunia itu ialah langit yang kita saksikan sekarang ini. Langit yang kita saksikan sekarang ini. Apa yang kita lihat di atas dari langit itu merupakan sama dunia, langit dunia. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, setiap sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia dan memberikan harapan-harapan kepada hamba-hambanya. Saat-saat yang makbul doa padanya ketika itu. Saat-saat makbul semua permohonan. Saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang bertaubat. Orang-orang bertaubat kepadanya. Dosa-dosa orang beristighfar kepadanya. Allah yang menyatakan, Man yad'uni fa'astajibalahu. Man yas'aluni fa'utiyahu. Man yastaghfirani fa'aghfiralah. Khamisina azzaikumullah. Berita ini menjadi sesuatu yang besar di kalangan kaum muslimin. Besar di kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dalam riwayat ini Rasulullah SAW memberitakan sesuatu kesempatan yang luar biasa bagi kaum mukminin untuk mengutarakan semua hajatnya, mengutarakan semua permohonannya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon ampun kepadanya. Besar perkaranya. Besar pula di kalangan orang-orang munafikin. Besar pula di kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan mereka tidak mengimani riwayat ini. Besar di kalangan mereka dikatakan berita ini betul-betul memukul hati mereka. Berita ini betul-betul menghentak akal pikiran mereka. Dengan kemunafikannya, dengan tidak adanya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dengan tanpa ragu untuk mengingkari riwayat seperti ini. Khamisina azzaikumullah, hadithun nuzul, disebut dengan hadithun nuzul, hadis yang menjelaskan tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, itu merupakan hadithun muttafaqun alaih, hadith yang disepakati keabsahannya oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Bahkan dikeluarkan oleh hampir seluruh ulama-ulama sunnah dalam karya-karya mereka. Semacam Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah dan juga yang lainnya. Berita ini, peristiwa ini oleh kaum mukminin dipercayai, diimani. Sebagaimana mereka mengimani sekian banyak nama-nama Allah, sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kaum mu'minin ahlu sunnati wal jamaah punya prinsip, laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah Maha Kuasa untuk melaksanakan an-nuzul. Allah Maha Kuasa turun ke langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam yang terakhir. Di saat yang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan oleh Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil fatawa. Katanya Syekh Abu Uthman, wa yuthbitu ashabul hadith nuzulal rabbi kulla laylatin ila samaid dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin wala tamthil wala takyif bal yuthbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما قال sampai akhir yang beliau sampaikan. Yang artinya kata Abu Utsman rahimahullah, ashabul hadis, ahli hadis al-sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia dengan tanpa menyerupakan hal itu dengan turunnya makhluk, dengan tanpa menanyakan bagaimana kaifiahnya, bagaimana caranya. Bahkan ashabul hadis al-sunnati wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhenti pada itu dan mereka membawa, memaknakan berita yang sahih yang datang tentang Allah Taala dimanakan secara zahirnya dan mereka menyerahkan ilmunya, menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan i'tiqadnya ashabul hadis, i'tiqadnya ahlus sunnah kaum mukminin. Mereka mengimani seperti yang diberitakan Rasul dalam riwayat ini. Allah turun setiap malam ke langit dunia seperti malam yang terakhir, tetapi tidak diserupakan dengan makhluknya. Tidak pula menanyakan bagaimananya. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni membawakan dengan riwayatnya. Qala akhbarana Abu Bakr ibn Zakaria. Qala sami'tu Abu Hamid al-Shurafi. قال سمعت حمدان السلمي وابا داود القفاص قال سمعنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي يقول kami pernah mendengar Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali berkata. Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali ialah Ishaq ibn Rahawai, dikenal dengan sebutan Ishaq bin Rahawai, sahabat karib al-Imam Ahmad ibn Muhammad rahimahullah. Yaqul Ishaq bin Rahawai menceritakan, qala li al-amir Abdullah bin Tahir. Amir Abdullah bin Tahir pernah bertanya kepada aku, ya Abu Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, hadzal hadis allazi tarwihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya, kaifa yanzil? Ya Abu Ya'qub, ini hadis yang kau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwasanya Rabb kami Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Kaifa yanzil? Tanya. Kaifa yanzil? Bagaimana lo turun itu? Qala qultu, kata dia sakun rahawai, a'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan sang amir. La yuqalu li amri rabbi kaif, tidak boleh ditanyakan tentang Allah dengan pertanyaan kaifa, bagaimana. Innama yanzilu bila kaif, Allah turun ke langit dunia dengan tanpa boleh menanyakan kaif, bagaimana cara turunnya. Artinya diimani secara zahir seperti yang diberitakan Rasul alaihi salatu wassalam dan jangan menanyakan bagaimana kaifiatnya. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan Allah turun dan tidak memberitakan bagaimana cara turunnya. Ingat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak sama dengan apapun dan siapapun. Allah Maha Kuasa di saat yang sama. Allah Maha Tinggi di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya. Dan Allah pun turun ke langit dunia setiap malam. Di setiap ketika malam terakhir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan kamu tanyakan kaifa. Juga diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Mandah dengan sanadnya. Dari Harb ibn Ismail dia berkata, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim, saya pernah bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali, yang tadi, Ishaq bin Rahawai. Qultu, saya tanyakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ila sama'i dunya, bagaimana ini? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, Allah turun ke langit dunia. Qala, berkata Ishaq bin Rahawai, na'am, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunia kama sya'a wa kaifa sya'a. Naam, ya. Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia seperti yang Allah kehendaki dan dengan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang tahu. Itu semua dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dinukil dari Harb bin Ismail tadi, dia menyatakan, la yajuzul khawdu fi amrillahi ta'ala, Tidak boleh kita memperbincangkan terlalu dalam semua perkara yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Kama yajuzul khawdu fi dhillil makhluqin. Sebagaimana boleh bagi kita untuk berbicara lebih dalam tentang perbuatannya makhluk. Kalau makhluk boleh, kalau terkait dengan Allah tidak boleh membicarakannya lebih dalam. Liqaulillahi ta'ala. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi hamba Allah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Al-Anbiya ayat 23. Jika Ibnu Mandah rahimahullah menukil meriwayatkan dari Harb bin Ismail, katanya Harb bin Ismail, hadza mazhabu a'immatul ilmi wa ashabil hadis wal athar wa ahli sunnatil ma'rufina biha, wa huwa mazhab Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wal Humaydi wa ghairihim, kana qawluhum inna Allah yanzilu kulla lailatin ila samai dunya kayfa syaa'a wa kama syaa'a laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kebanyakan Harb bin Ismail ini adalah mazhabnya para imam-imam ilmu, mazhabnya ashabul hadis, mazhabnya ahlul athar, mazhabnya ahlus sunnah yang ma'ruf dengan sunnah. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Al-Humaydi, dan juga selain mereka. Mereka semuanya menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jal turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana yang Allah kehendaki dan dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sebanyak lagi barakallahu fikum nukulat, nukilan-nukilan dari para ulama'una wa salafuna salih tentang masalah ini, di mana mereka semuanya meyakini, membenarkan khabarnya Rasulullah SAW dalam riwayat tadi, dimanakan secara zahirnya, diimani secara zahirnya, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan dengan tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Diimani apa adanya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengimani sifat turunnya Allah itu sama seperti kita mengimani Allah di atas arusnya. Kalau ada yang bertanya, kaifa nuzul, bagaimana Allah turun? Maka kita pun menjawabnya dengan kata-kata wa kaifa stawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arusnya. Kalau mengatakan tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Kalau dia menjawabnya dengan ucapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa' itu ma'lum, artinya salah bahasa. Kaifiyahnya, data yang tahu. Beriman dengannya, wajib. Menanyakan tentang kaifiyahnya, bid'ah. Kita pun juga menjawab dengan jawaban yang serupa. Kalau kamu katakan kaifun nuzul, bagaimana waktu turun? Kita mengatakan an-nuzulu ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Nuzul, turun, itu ma'lum maknanya, turun. Bagaimana kaifiyahnya? Tidak ada yang tahu. Mengimaninya, wajib. Menanyakan tentang kaifiyahnya, bid'ah. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan semua sifat-sifatnya Allah, tabaraka wa ta'ala, semuanya diimani, disifatnya diimani dengan apa yang diterangkan tadi oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Abu Abdillah Ar-Ribati. Dia menyatakan, hadartu yawman majlis al-amir Abdillah bin Tahir zata yawm. Suatu hari, saya sempat hadir di majlisnya Amir Abdullah Tahir. Wa hadara Ishaq ibn Rahawai. Hadir pula ketika itu al-imam Ishaq bin Rahawai. Fasu'ila an hadithin nuzul. Ishaq bin Rahawai ditanya tentang hadis nuzul yang tadi. Asahihun hu? Apakah sahih riwayatnya? Faqala, dia mengatakan, na'am, ya, sahih. Faqala lahu ba'du qawwati atil. Maka bertanya kepada beliau sebagian pengawal, sebagian panglima Amir Abdul Tahir ini. Ya Aba Ya'qub, atazumu anna Allah yanzilu kulla layla? Apa kamu tadi menyatakan Allah turun setiap malam? Kala berkata Ishak bin Rahawi, na'am. Ya, Allah turun setiap malam. Kala, dia bertanya lagi, kaifa yanzil? Bagaimana cara turunnya? Kala berkata Ishak bin Rahawi, azbidhu fauq. Tetapkan dulu Allah di atas ars. Hatta asyifulakan nuzul. Hingga aku akan sebutkan kepada kamu sifat turunnya Allah. Faqalallahu rajul. Maka laki-laki itu berkata kepada Isa bin Rahawai. Ufbituhu fauq. Ya, saya menetapkan Allah di atas arsnya. Faqalallahu Ishaq. Maka Ishaq bin Rahawai berkata kepada dia. Qalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Dan fajr. Dan Rabbmu telah datang dalam keadaan para malaikat bersaf-saf. Fakal Amir. Maka Amir Abdul Tahir berkata, Ya Aba Ya'qub, hala yabul kiamat. Wahai Aba Ya'qub. Itu peristiwa dari kiamat nanti. Allah datang dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Nanti yabul kiamat itu. Fakal Ishaq. Maka Ishaq Dahawi mengatakan, Azzallahul Amir. Semoga Allah memuliakan sang Amir. Wa man yaji'u yawmal qiyamah man yamna'uhu al-yawm. Zat yang bisa datang nanti di yawmal qiyamah, siapa yang menghalanginya sekarang juga datang? Artinya zat yang mustahil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan maji datang nanti di yawmal qiyamah dalam keadaan malaikat tersof-sof, maka begitu pula Allah Ta'ala sifati dengan sifat nuzul, dengan sifat turun setiap malam ke langit dunia di ketika malam terakhir. Semua dimanakan secara zahirnya, dimanakan secara hakiki, sesuai dengan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Tidak boleh kamu serupakan dengan makhluk, tidak boleh pula kamu tanyakan tentang bagaimana kehidupannya, bagaimana caranya. Barakallahu fikum. Ini penantian azakumullah prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah yang harus ada pada kita. Sebagian ahlu bid'ah menolak riwayat ini. Dari kalangan Asy'ariyah, juga dari kalangan ahlu bid'ah yang lainnya. Mereka menolak. Penolakannya bermacam-macam. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka dengan tegas menolak sifat nuzul bagi Allah. Tidak mungkin, kata mereka. Tolak. Mentah-mentah. Ya, jelas penyimpangannya. Tidak usah pakai syubhat tadi ya. Semua orang ngerti ini menentang hadis. Lupai. Adapun dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka menolak secara halus. Mereka mentakwilkan riwayat ini. Mereka mengatakan, yang turun bukan Allah. Allah itu. Nah, terus yang turun siapa? Yang turun ke langit dunia itu adalah malaikat. Jadi kalau riwayatnya yanzilu rabbuna ay yanzilu malaikatu rabbina. Turun malaikat-malaikat rabbina. Turun malaikat-malaikat makhluknya Allah. Bukan Allah, kata mereka. Enggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah di bawah dunia, dinaungi dunia, di bawah arusnya, berarti. Muncul sekian berarti. Kalau begitu, tak mungkin. Terus, berarti yang turun bukan Allah, tapi para malaikat. Maunya mereka. Mensucikan Allah dari perkara-perkara yang masuk akal. Tapi terjatuh di dalam penyimpangan. Menolak hadisnya Rasulullah SAW yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama ahli hadis dulu dan sekarang. Sehingga dia mentakwilkan ini hadis dengan mengatakan yang turun bukan Allah tapi para malaikat. Ini yang syubhat. Dikarenakan mereka tidak nolak hadis. Betul, sahih, muttafaqun alaih hadisnya itu. Dari Abu Hurairah. Tapi yang turun bukan Allah, yang turun malaikat. Hanabina azakumullah, pemahaman yang semacam ini batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang kelima halaman 370 dan setelahnya, membantah dan menguraikan panjang lebar tentang penyimpangan pemahaman Asy'ariyah tentang riwayat ini. Beliau mengatakan, fa'in kulta alladhi yanzilu malak. Kalau kamu katakan, wahai Asy'ari, wahai orang-orang yang punya paham Asy'ariyah, kalau kamu mengatakan yang turun malaikat, ila hadza batil min wujuh. Maka dijawab, pernyataan kamu itu batil dari beberapa sisi. Minha, yang pertama, annal malaikata la tazalu tanzilu bil laili wan nahari ilal ardh. Kama qala ta'ala, yunazzilu al malaikata bir ruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. Yang pertama ialah, malaikat itu terus-menerus turun ke bumi siang dan malam. Tidak cuma sepertiga malam terakhir kalau malaikat. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang kedua, Allah menurunkan para malaikat dengan ruh, membawa perintah-Nya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Siang malam turun malaikat itu. Tidak sepertiga malam terakhir saja. Sementara dalam hadis nuzul disebutkan, setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir. Nah, maka berhasil. Diberikan dalam Sahihain Bukhari Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Silih berganti. Silih berganti. Turun kepada kalian. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari, malam dan siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashr. Mereka semuanya kumpul di salat subuh dan asar. Thumma ya'rutu ilayhi alladhina fata fikum. Kemudian naik kepada Allah, naik menjumpai Allah para malaikat yang malam harinya ada di tengah-tengah kalian, malaikat malam. Fa yas'aluhum rabbuhum ma huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tadi, padahal Allah yang lebih alim, yang lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, atainahum wahum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka salat. Wataraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Nah, kemudian di subuh. Pas datang, lagi salat subuh. Ditinggalkan, lagi salat asar. Yang asar, pas datang, lagi salat asar. Nah, pas pulang, lagi salat fajar. Syahidnya, intinya barakallahu fikum, riwayat ini menjelaskan kepada kita, kalau malaikat turun terus, siang turun, malam turun, subuh turun, asar turun, tidak semata-mata seperti ke malam terakhir. Batil ucapan anda, wahai Asy'ari. Belum lagi yang disebutkan dalam hadis yang lain, dalam sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin yatatabba'una majalis al-zikr. Fa'idha marru ala qawmin yadhkurun Allah ta'ala, yunadun halummu ila hajatikum, fayahuffunahum fi ajnihatihim ila sama'id dunya. Katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, malaikat yang siaha, yang terbang ke penjuru dunia. Ia tatabba'una majalis zikr. Mereka mencari-cari majlis zikir, majlis ilmu. Apabila malaikat tadi melewati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, yang mencari ilmu, yang telah berilmi, mereka memanggil, halummu ila hajatikum. Ayo kesini, kesini. Ini hajatnya kalian. Maka malaikat pun meliputi semua yang hadir dengan sayap-sayap mereka dan dibawa ke langit dunia. Ila akhir riwayat. Yang dia menjelaskan, menunjukkan kepada kita, ikhwanantina azzakumullah, malaikat turun tidak hanya sepertiga malam, terakhir, saat ada yang turun siang, ada yang turun malam, ada yang pas fajar, ada yang pas asar, bahkan ada malaikat yang keliling-keliling dunia, turun setiap saat, mencari halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, meliputi semua yang hadir di majalisul ilm dengan sayap-sayap mereka. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Taala semoga majlis kita termasuk majlis zikir yang diliputi oleh para malaikatul kiram. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang menunjukkan batilnya pemahaman Asy'ariyah tadi. Sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya pemahaman Asy'ariyah tadi yang menyatakan malaikat yang turun bukan Allah. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah al-juz tsani, sisi kedua, annahu qala fi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis nuzul di atas yang awal kita baca itu, adalah lafaz man yas'aluni fa'utiya wa man yad'uni fa'astajib lahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Allah turun ke langit dunia setiap malam di setiap malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Siapa yang memohon kepada aku penuhi permintaannya. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Mengatakan demikian ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-ibarah la yajuzu ay yaqulaha malakun 'anillah. Ibarat-ibarat seperti ini tidak boleh diucapkan oleh seorang malaikat pun. Tidak boleh malaikat mengatakan kepada hamba-hamba Allah, wahai umat manusia, siapa yang doa tak kabulkan. Wahai umat manusia, siapa yang memohon saya kasih. Wahai umat manusia, siapa yang sifat tak ampuni. Tidak boleh malaikat mengatakan demikian. Kenapa ya Pak? Dikarenakan ucapan tadi khusus untuk Allah Taala. Makhluk Allah tidak punya hak untuk itu. Naam, hala wawih. Ini yang menurutnya azakumullah, apa yang disampaikan oleh kaum Asy'ariyah tadi batil. Maka yang benar, maka yang hak, ialah prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang turun bukan malaikat, tapi yang turun adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Allah yang mengatakan, man yad'uni fa'astajibalau, siapa yang doa kepada aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang memohon kepada aku penuhi. Wa man yastaghfiruni faghfirullah, siapa yang istighfar kepada aku akan ampuni semua dosanya. Allah yang mengatakan demikian, bukan malaikat. Karena itu na'udzubillah, maka jelas dari uraian di atas bahwasanya riwayat ini wajib kita imani, wajib kita tetapkan sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikinya, dengan tanpa kita mentakwil-takwilnya, dengan tanpa kita menyerupakan dengan turunnya makhluk, dengan tanpa kita menanyakan bagaimana keisiah turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, diimani sebagaimana apa? Muncul pertanyaan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, lalu bagaimana dengan arsy-Nya? Nah, gitu ya. Kalau Allah turun ke langit dunia, lalu bagaimana dengan arsy-Nya? Kan disebutkan Allah itu beristiwa di atas arsy, maha tinggi di atas arsy. Kalau Allah turun ke langit dunia, lah bagaimana arsy-Nya? Kosong atau tidak kosong? Jawabannya gimana ya, Pak? Gimana jawabannya? Kosong atau tidak kosong? Kalau Allah diberitakan turun ke langit dunia, arsy-Nya bagaimana? Kosong atau tidak kosong? Tidak kosong. Yang lain? Kosong. Kosong kosong. Masya Allah. Ada yang lain kosong? Ada. Kita takut ya. Semuanya mengatakan tidak kosong. Mengatakan kosong kosong. Sendirian ya. Enak ya. Nama ya kawan. Tentang masalah ini ya kawan. Sempat dibicarakan oleh Salafun Salih. Rahimahumullahu ta'ala. Kesimpulannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan di Majmu'ul Fatawa, Islam belum memberikan cukup panjang pembahasan tentang masalah ini, belum memberikan kesimpulan. Wa fil jumlah fal qailuna bi annahu yakhlu minhu al-'arsy طائفة قليلة من أهل الحديث. Jadi Majmu'ul Fatawa jilid yang kelima halaman 396 yang saya bawa sekarang Majmu'ul Fatawa, karena memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya syarah panjang tentang hadis nuzul yang buku gede ini Majmu'ul Fatawa. Baik, dia mengatakan wa fil jumlah fal qailuna bi annahu yakhlu minhu al-'arsy طائفة قليلة من أهل الحديث. Kesimpulannya, orang yang berpendapat bahwasanya arsy-Nya kosong itu hanya sedikit sekali dari kalangan ulama ahli hadis. Wa jumhuruhum ala annahu la yakhlu min al-arsy. Sementara mayoritas ahli hadis berpendapat arsy-Nya tidak kosong. wa huwa al-ma'thuru 'an al-a'immatil ma'rufin bis-sunnah. Dan itulah yang diriwayatkan dari para imam-imam yang ma'ruf dengan sunnah. Wa lam yunqal an ahadin minhum bi isnadin sahih wa la dha'if. Anna al-'arsy yakhlu min, tidak dinukil dari seorang pun dari para ulama sunnah, baik dengan isnad yang sahih ataupun yang dha'if, yang menyatakan arsnya kosong. Intaha. Ini pernyataannya beliau. Beliau menyatakan kemudian, telah menukilkan dua pendapat. Beliau mengatakan, فَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ. Ini dimaksud Fatawa, halaman jilid yang kelima, halaman 375. Di antara ulama al-hadis yang berpendapat, لَا يَخْلُوا مِنْهُ الْعَرْسِ. Arsnya kosong. وَنُكِلَ ذَلِكَ عَنَ الْإِمَانِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلْ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى مُسَدَّدْ وعن إسحاق بن ابن رهاوي وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره. Itu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad pada risalah beliau kepada Musaddad, juga dinukil dari Ishaq bin Rahawai, juga dari Hammad bin Zaid, juga dari Utsman ad-Darimi. Kemudian beliau menukil pendapat lain yang mengatakan kosong. Beliau mengatakan itu wal qaulul awwal ma'rufun 'inda al-a'immah. Pendapat yang pertama tadi yang menyatakan arus yang tidak kosong, itu yang ma'ruf dari para a'immah, para imam, para ulama. Hammad bin Zaid wa Ishaq bin Rahawai wa ghairihima. Seperti yang dinukil dari Hammad bin Zaid, Ishaq bin Rahawai, dan yang selain keduanya. Tak kosong ya. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum. Hadis nuzul tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan Allah itu beristiwa di atas arsy. Kita imani seluruhnya. Kita yakini semuanya. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya dan Allah juga turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang disamakan dengan makhluk. Sebagaimana kemarin kita bahas, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arsy-Nya, Allah juga bersama dengan hamba-hambanya. Juga sebagaimana yang kita bahas kemarin, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, juga Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Maka begitu pula sekarang ini barakallahu fikum. Kita mengimani, kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Allah juga turun ke langit dunia setiap malam. Setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan diserupakan dengan makhluk. Jangan pula menanyakan bagaimana kaifiatnya. Diimani sebagaimana adanya. Ayam tentrem. Itu kaum mukminin. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan ada yang mengatakan malaikat yang turun. Batil itu. Jangan ada yang mengatakan rahmat Allah yang turun. Batil itu. Karena rahmat Allah terus turun pada hamba-hambanya. Jangan mengatakan siapapun dan apapun yang turun. Batil itu. Tapi yang benar, salah hakiki, yang turun ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Gamblan, wadah, jelas. Kemudian, barakallahu fikum. Muncul masalah yang berikutnya yang ditanyakan kemarin. Disebutkan dalam riwayat ini Allah tabaraka wa ta'ala turun tiap malam ke langit dunia ketika tersisa seperti ke malam terakhir. Yang mereka tanyakan ia terkait dengan perbedaan waktu dan jam. Begitu ya. Sepertiga malam terakhir. Anggap jam berapa ya kan? Jam 2. Jam 2, jam 3, jam 4, sampai subuh. Jam 2 waktu Indonesia itu berarti jam 10 malam waktu Timur Tengah. Gitu ya. Enggak salah ya? Salah enggak saya? Betul ya. Sisi 4 jam. Kalau sekarang kita jam 11 pagi, mereka di sana jam 7 pagi. Nah, ini. Siang, bertanya-tanya, gimana ini? Beda jam, beda waktu, perkara yang nyata, yang real. Dan kita ta'wil-ta'wil. Nah gitu ya. Ini bukan ta'wil Ustaz. Kita yakin dengan hadis mutafakun alaih. Hadis nuzul ini. Tapi bagaimana dengan kenyataan yang ada? Sepertiga malam terakhir waktunya Timur Tengah. Jam 2 malam waktu sana. Di tempatnya kita. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sudah bukan lagi sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Tabarakallah. Hanabdina azakumullah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Takjala bersabda. Memberitakan hal ini kepada para sahabatnya dan menyatakan yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir ila akhirih, Beliau bersabda demikian di kota Madinah, dan beliau sangat tahu, sangat paham, manusia itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di Madinah. Beliau sangat tahu dan sangat paham, banyak umat manusia tersebar di sekian banyak tempat dan wilayah yang sangat jauh dari Madinah. Ketika itu sudah ada yang namanya Romawi, sudah ada yang namanya Persia, sudah ada yang namanya Yunani. Banyak teman-teman yang lain berjauhan dari kota Madinah, yang jelas beda waktu. Nah, gitu ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan hal ini dengan lafaz yang tadi kita baca. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Itu berarti barakallahu fikum berlaku untuk sepertiga malam terakhir masing-masing wilayah, masing-masing negara. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul? Ketika orang Indonesia mengalami sepertiga malam terakhir, ketika itulah kamu harus yakin Allah turun ke langit dunia. Ketika orang Saudi, orang Yaman dan sekitarnya mengalami sepertiga malam terakhir, mereka harus yakin ketika itulah Allah Taala turun ke langit dunia. Mana lagi yang lebih jauh? Amerika? Bagaimana maksudnya? Ketika mereka semuanya di negaranya masing-masing, di wilayah masing-masing, mengalami sepertiga malam terakhir, ketika itulah mereka harus yakin Allah turun ke langit dunia. Seperti yang diberitakan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya itu, pikirannya kamu jangan pikir manusia. Pikir manusia ya kak, nyantol. Tapi yang terkait dengan Allah Rabbul Alamin yang dikatakan, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah enggak sama dengan siapapun dan apapun dari kalangan makhluknya. Allah Maha Kuasa. Gimana kan? Secara zahirnya. Secara zahirnya. Barakallahu fiikum. Jelas. Disebutkan dalam riwayat ini. Barakallahu fiikum. Peristiwa ini. Kulla laylatin. Setiap malam. Lafadznya sangat umum. Sehingga berlaku setiap malam. Tiap hari. Tiap malam. Barakallahu fiikum. Tidak ada jedahnya. Tidak ada kosongnya. Setiap malam. Kemudian sebutkan juga dalam riwayat ini ilas sama'id dunia, ke langit dunia. Langit itu kan berapa tingkat? 7 ya? 7 atau 10? 7 lapis, 7 tingkat. Ada langit dunia, langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang disebutkan dalam riwayat ini ialah Allah turun ke sama'id dunia, ke langit yang paling rendah. Langit dunia, langit yang kita saksikan sekarang ini. Bukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima, yang ketujuh. Tapi ke langit dunia. Sekali disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Allah Taala turunnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Malam antum bagi tiga. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Disebutkan turunnya pada sepertiga malam terakhir. Bukan sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam kedua, tapi sepertiga malam terakhir. Suatu kondisi, suatu waktu di mana jarang sekali diperhatikan dan dimanfaatkan oleh kebanyakan umat manusia. Jangan loro ya, jangan dua, tidur, ya, tidur. Nah, itu dia. Maka seorang yang beriman kepada Allah, mengimani riwayat seperti ini, itu harus menyingsingkan lengan baju. Nah, gitu ya, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan dan momen penting seperti ini untuk bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kalau ada yang tanya, Ustaz, jam 2 kak kuat, Ustaz. Ngantuk. Sudah nyoba-nyoba pada Isya itu jam 8 tidur. Niatnya jam 2 bangun. Jam 2 alarmnya berbunyi, terbangun, matanya kelip-kelip lagi, Ustaz. Tidur lagi. Bagaimana kalau seandainya terbangun pas jam 4 gitu saat. Pas sebelum subuh, seperempat jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh gitu ya. Atau menjelang-menjelang subuh, ini gimana tuh? Apakah masih memungkinkan mendapatkan qabila waktu seperti ini? Jawabannya, pasti. Dalilnya mana? Nah itu sifatnya orang-orang yang mutakin. Dalilnya mana kalau dikatakan masih? Dong riwayat ini menunjukkan sepertiga malam terakhir. Nah, itu dia. Berarti kita harus melihat apakah ada riwayat yang menjelaskan batas akhirnya. Nah, itu dia. Kalau ada, berarti waktunya itu rentang waktunya cukup lama. Dari mulai awal sepertiga malam terakhir sampai batas akhirnya tadi. Dilihatin dulu ada riwayat yang benar. Ayat disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ada mobil kijang berplat B yang alarmnya bunyi terus. Ada pengaduan dari warga sekitar. Barangkali punya hadirin diparkir di luar sebelah barat masjid. Belum diamankan ya, biar warganya nggak kebingungan. Ya, mobil kijang platnya B, alarmnya bunyi terus. Diparkir di luar sebelah barat masjid. Yang punya segera ya, karena masyarakatnya ada yang mengadu. Budak mungkin ya. Saya bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dalam kitab, kitab sholat, bab sholatul musafirin. Disebutkan, hatta yansyaqqal fajru, hingga pecahnya fajar. Itu mana lafadznya? Hingga terbitnya fajar. Yani fajar shadiq ya kan, sampai subuh ya kan. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Iya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dinukil oleh Al-Imam Ibn Mandah melalui sekian banyak jalur dengan lafaz fala yazalu kadzalika ila al-fajr, dan terus menerus demikian ila al-fajr, sampai fajar. Sampai fajar. Tadi sebutkan dalam Sahih Muslim, yang tadi sebutkan Ali bin Mandah dalam beberapa jalan yang cukup banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah. Lihat, ya. Dari riwayat dalam Sahih Muslim tadi dan juga dalam keterangan-keterangan yang lain, menjelaskan kepada kita adanya pembatasan akhir. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam dimulai awal sepertiga malam terakhir sampai terbitnya fajar shadiq alias sampai subuh. Masya Allah, alhamdulillah, gitu ya. Berarti ada kesempatan bagi kita semuanya, khonamatina azzakumullah, untuk memanfaatkan momen yang sangat penting ini, peristiwa yang sangat besar ini, untuk memohon, berdoa, bermunajat, bertaqarrub, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan enggak mungkin bangun jam 2 ya jam 3. Enggak mungkin jam 3 ya jam setengah 4. Kalau tidak ya masih menangilah ya. Belum subuh. Assalamualaikum. Ketika sudah agak telat, langsung segera memanfaatkan waktu yang sedikit tadi itu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai subuh. Sampai subuh ya kan. Alhamdulillah. Kemudian dalam riwayat ini, khonafikina azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, man yad'uni fa'astajib lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Soal istighfar. Berdoa memohon sesuatu, beristighfar kepada Allah. Tiga amalan ini barakallahu fikum, pada waktu itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja yang kalian panjatkan kepada Allah, yang tentunya doa-doa kebaikan, bukan doa-doa permusuhan, akan Allah kabulkan. Permohonan apapun yang kamu minta kepada Allah, akan diberi. Kalau kamu beristighfar ketika itu memohon ampun, ketika itu Allah akan ampuni kalian. Luar biasa. Itu langsung jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan kepada kita azzakumullah, bahwasanya sepertiga malam terakhir sampai subuh itu termasuk waktu-waktu mustajabnya doa. waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk memohon kepada Allah, waktu terbaik untuk taubat dan istighfar. Rasulullah SAW memberitakan tentang pernyataan Allah ini dengan lafaz man yad'uni, man yas'aluni, man yastaghfiruni. Man di sini lafaznya adalah umum. Itu termasuk kaidah usul fikih umum. Meliputi siapa saja, baik dia laki-laki atau dia wanita, yang tua, yang muda. Kalau dia kemudian berdoa kepada Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan kepasrahan, akan diampuni. Yang mohon akan dikasih. Yang istighfar akan diampuni. Sehingga tidak khusus untuk mukminin saja, tidak khusus untuk orang-orang soleh saja, atau mukminah atau solehah saja. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, pun mungkar, orang mursal. Kemudian dia sadar, insaf. Maka waktu yang terbaik untuk mencurahkan isi hatinya kepada Allah, waktu yang paling tepat untuk memohon ampun, memohon maaf, memohon maghfirah kepada Allah, ketika itu curahkan semuanya kepada Allah ya Pak. Allah menyatakan man yastaghfiruni fa'afurullah. Barang siapa yang memohon istighfar, memohon ampun kepada aku akan ampuni dia. Ini semua tentu dengan kejujuran, dengan ketulusan. Dan secara pengalaman para kelasikum, yang memanfaatkan ini semuanya hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beristighfar, yang bertakwa kepada Allah Taala, mukmin taqi, yang betul-betul berusaha kuat untuk bisa bangun sebelum subuh, manfaatkan waktu yang bagus ini untuk meraih apa yang dia inginkan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifatnya kaum muttaqin, Allah menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur di malam hari, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum mukminin, di antara sifat mereka ialah di Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Rusuk-rusuk mereka itu sudah jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya apa? Bangkit dari tempat tidurnya. Bangun di malam hari. Bermunajat, salat malam, qiyamul lail, berdoa, memohon, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya kaum muttaqin, Ali Imran Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Sifatnya mereka ialah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu sahur. Pada waktu-waktu sahur. Ini pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan di Al-Isra, Allah menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bertahajud kepada Rabbmu sebagai nafilah untukmu, semoga Allah membangkitkan kamu kepada tempat yang terpuji. Nah, secara kenyataan barakah hukum yang memanfaatkan waktu ini ialah mukminin, muttaqin, para anbiya wal mursalin, orang-orang salihin yang betul-betul saleh, yang betul-betul mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang memanfaatkan waktu-waktu ini. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita mendapati sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat dari Rasulullah alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan sepertiga malam terakhir ini dengan sekian banyak amalan. Di samping yang dibawakan tadi, juga dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail, dianjurkan untuk mengerjakan salat malam, salatul lail. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu warda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ayyuhan nas asus salam wa at'imu at'am wa sallu fil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai sekalian umat manusia, sebarkanlah salam, beri orang lain makan, salatlah di waktu malam dalam keadaan orang-orang sedang tidur, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Masyaallah. Jelas menunjukkan yang kanal tina'azakumullah, salat malam ketika orang-orang tidur, itu merupakan sabab masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Dikatakan amal besar ya. Dan sembarangan bisa mengerjakan amal yang seperti ini. Wanna suniyam. Tidur semua orang-orang, kamu bangun seorang diri. Sehingga Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah ramadhan adalah puasa di bulan muharram. Salat yang paling afdal setelah fardu ialah salat malam. Gamblang jelas saya. Salat malam. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam bahkan mencontohkan kepada umatnya sikap mujahadah, bersungguh-sungguh sangat melawan hawa nafsu supaya bisa bangun di malam hari saat malam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabi عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. Disebutkan bahwasanya Nabi عليه الصلاة والسلام قيام الليل, salat malam, bangun di malam hari, salat hingga kedua telapak kakinya bengkak. Faqultu lahu, maka saya tanyakan kepada Rasul, kata Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau kerjakan demikian ya Rasulullah? Bukankah telah diampuni untukmu dosa-dosa kamu yang telah lalu dan akan datang? Hala, maka Rasulullah SAW mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Nah, langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, membangunkan anaknya, membangunkan mantunya untuk ia mulai salat malam di sepertiga malam terakhir, dikarenakan waktu yang sangat afdal. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba, mukhtasara dan ringkas, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taraqahu wa Fatimata laylatan faqala ala tusalliyan. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam datang ke rumahnya Ali dan Fatimah di malam hari. Rasul membangunkan mereka dan mengatakan, ala tusallian, apakah kamu berdua tidak sholat? Bangunkan. Ayo sholat. Barakallahu fiikum. Upaya Rasul alaihi salatu wassalam berbuat demikian ya, membangunkan keluarganya, mantunya dan segala macamnya untuk yang mulai. Juga dalam riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam memuji pasutri, pasangan suami istri yang ta'awun untuk bangun malam, yang bantu membantu membangun malam. Kalau suaminya bangun duluan, dia naungkan istrinya. Namun bangun, ibati air di mukanya. Kalau yang bangun istrinya duluan, sang istri naungkan suaminya. Namun bangun, ibati air supaya dia bangun. Itu disebutkan dalam sebuah hadis ya, Evan. Dalam riwayat Abu Dawud, isnadun sahih dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Katanya Rasulullah s.a.w. rahimallahu rajulan qama minal layl fasalla wa ayqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia salat dan membangunkan istrinya. Fa'in abad nabaha fi wajhal ma. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia cipratkan di wajahnya air supaya dia bangun. Rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat wa ayqadat ahlaha atau zaujaha Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, kemudian dia sholat, lalu membangunkan suaminya. Fa'in ada nabahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya enggan, maka dia ciptakan ayat di wajahnya suami. Rawahu Abu Dawud fi isnadin sahih. Dibuji oleh Rasulullah SAW. Cuman ini semua ikhwan, sudah ada koordinasi tadi. Ya terakhir ya, dari kalangan Pak Putri, pasangan suami itu sudah koordinasi, sudah ada janjian sebelumnya. Nanti tahun ya, kalau nanti aku duluan, kamu tak tahun kan, kalau enggak mau tak, seperti air. Nah, nanti kalau kamu tahun duluan, saya ditahunkan ya, kalau enggak, dia aku seperti air. Ada koordinasi. Dan yang kedua, dengan cara lembut. Ifratnya itu dengan kelembutan yang penuh kasih sayang. Jangan satu gelas, biar begitu. Kelakutan ya, Pak. Itu bukan kemudian tahun malam dengan penuh keikhlasan. Itu bukan tahun malam sampai marah-marah. Yang tadinya dia mulai jadi berantem lain. Ini pasutur yang soleh dan soleh. Bahkan bukan dalam keterangan yang lain, barakulahikum. Pasutur yang demikian itu sangat dipuji oleh Rasul. Dikatakan termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah juga. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menyatakan, إِذَا أَيْقَضَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. Apabila ada seorang laki-laki yang membangunkan istrinya di malam hari, lalu mereka berdua sholat dua rakaat bersama-sama, maka kedua-duanya dicatat termasuk laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di isnadnya sahih dengan sanadnya sahih. Masya Allah. Ini pasutri yang saleh salihah. Maka diupayakan ya, Khodiyah, yang sudah berkeluarga ini harus janjian terus ini sama keluarganya ini. Janjian untuk bangun malam, untuk yang mulai, untuk sholat malam, barakallahu'alaikum, untuk sholat malam. Di saat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mencela dan menjelaskan kedudukan yang kurang tinggi pada seseorang muslim, seorang muslimah yang tidak melaksanakan yang mulai. Di surah dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, Rasulullah SAW menyatakan, ni'mar rasulu Abdullah lau kana yusalli minal lain. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, kalau seandainya dia qiyamul lail. Katanya Salim, anaknya Abdullah bin Umar, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalila. Setelah itu, setelah mendengarkan riwayat tadi, Abdullah bin Umar tidak tidur di malam hari kecuali sedikit saja. Selebihnya digunakan untuk qiyamul lail. Rasul mengatakan di sini, sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah si fulan, kalau dia qiyamul lail. Maka orang yang terbiasa qiyamul lail, maka dia ini dikatakan sebagai ni'mar rajul, sebaik-baik orang. Mafhumnya barakallahu'alaikum, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya qiyamul lail, tidak pernah qiyamul lail, berarti dia ni'mar rajul, sejelek-jelek orang. Tidak pernah qiyamul lail, Bapak. Apalagi kalau kemudian tertidur sampai subuh, sampai kesiangan. Kecam oleh Rasulullah SAW, ikhwan. Beliau menyatakan itu orang dikencingi oleh setan. Di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, kata Ibnu Mas'ud, dzukira inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama laylatan hatta asbah. Pernah disebutkan seseorang laki-laki di sisi Rasulullah SAW, dia tidur sampai pagi kesiangan ya. Kala maka Rasul menyatakan, zaka rajulun ala syaitanu fi udhunai. Itu orang setan telah kencing di kedua telinganya. Ini mengatakan dengan Rasul ya, bukan saya loh ya. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Celaan yang luar biasa. Kalau seandainya kamu lagi tidur, ada teman kamu mencingi telinganya kamu, itu marah besar kamu. Akhirnya, penghinaan ini. Kaki diletakkan di kepala saja penghinaan besar. Apalagi, dingin-dingin. tambah besar lagi penghinaannya di telinga lagi. Haraplah itu orang teman kamu yang mengencingi. Disebutkan dalam riwayat ini yang mengencingi orang tadi adalah setan. Setan yang kencing di telinganya orang tadi. Itu udah tidur sampai 12 kesiangan. Kata Rasul Zakar Rasulun Bala Syaitanu Fi Uzunai. Itu orang setan telah kencing di kedua telinganya. Barulah itu. Disebutkan dalam syarahnya. Tentunya dalam syarah ini ya kan. Pendapatnya Ahlu Sunnati Wal Jamaah dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah. Hadis tadi dimaknakan secara zahirnya. Betul-betul setan. Bukan setan manusia, setan dari bangsa jin yang kencing. Dan betul-betul kencing. Barakallahu fikum. Paham ya? Dimaknakan secara zahirnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana mau terkencingnya, kayak apa air kencingnya. Barakallahu fikum dikarenakan Rasul dan beritakan demikian. Diimani secara zahirnya. Yang jelas, itu merupakan bentuk penghinaan yang sangat luar biasa kepada setan. Barakallahu fikum. Sambil lagi ya. Anda mau saya teruskan lagi, saya khawatir mentok waktunya. Masih lama? Masih lama? Duh, azannya jam 12 kurang 10. Lanjut? Nah, saya mau sabarkan lagi. Kapan setan kencing ketika itu? Nah, disebutkan dalam sebuah hadis ya kan ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW berkata, Ya'tidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasa uqad. Setan itu membuat simpulan di tengkuk kepala kalian apabila dia tidur, tiga simpul, tiga ikat. Setan, kalau antum tidur, setan itu membuat tiga simpul di tengkuk kepala kalian. Ia beribu ala makanikul li'ugdatin. Setan itu lalu menepuk di setiap simpul yang dia bikin. Dan mengatakan, alaika laylun tawil farkut. Malam masih panjang tidur. Malam masih panjang tidur. Lalu ditepuk-tepuk simpulnya itu. Malam masih panjang tidur. Setan ini. Dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Katanya Rasul, "Bainis tayqaba." Kalau orang itu bangun, fadzakarallaha ta'ala, kemudian dia berzikir kepada Allah Ta'ala, inhallat 'ubdatan, akan lepas simbol, satu simbol. Terbangun berzikir, tersimbol. Lepas itu simbol. Di setelah zikir ya, kan, dalam hati yang lain, barang siapa yang terbangun di malam hari, kemudian dia berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia beristighfar akan diampuni oleh Allah. Kalau dia berdoa maka dia akan dikabulkan doanya. Kalau dia bangun dan salat akan diterima salat. Baik. Al-muhim dia terbangun berzikir lepas bersimpul. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Kalau dia berwudu lepas simpul yang kedua. Fa in shalla kalau kemudian dia sholat malam, in halat uqatu, maka akan terlepas semua simbol yang ada. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka pagi harinya dia bangun, dia menjadi orang semangat, bersemangat, dan sangat nyaman, tentram jiwanya. Wa illa, kalau tidak demikian, asbaha khafifan nafsi kadzdzab, maka pagi harinya hatinya akan sumpek dan malas. Artinya kalau tidak bangun, simpulnya masih ada di tengkuknya dia, maka dia pagi hari dalam keadaan sumpek dan malas. Nah, katanya para ulama, adunnya dalam syarah hadis ini, dalam Fathul Bari, Salah Sahih Bukhari, disebutkan, kapan setan kencing? Apabila orang tadi itu tidak mampu melepaskan tiga simpul setan. Tertidur, tidak bangun, wala tidak berwudu, wala tidak sholat malam. Artinya kan simpul masih ada tiga-tiganya ya. Belum lepas sama sekali. Ketika subuh, simpul belum lepas, mengkencingi sama sekali ya. Nah, sudah simpulnya gak lepas, ditepuk-tepuk, masih malam tidur, malam tidur. Sampai subuh, gak bangun, dikencingi sama setan. Tiga-dua telinganya. Alah, sampai kesiangan. Itu katanya para ulama mengkompromikan antara riwayat tadi dengan riwayat yang pertama yang tadi kita baca. Wallahu musta'an. Kalau jinazakumullah, yang tadi kita baca nikmat rasanya, tapi susah penerapannya. Barakallahu. Nah gitu ya, susah penerapannya. Dikarenakan gangguan dan godaan yang sangat banyak. Yang pertama, setan bermain di sini. Setan bermain. Setiap malam kalau kita lagi tidur, setan datang. Bikin simpulan-simpulan di tengok kita itu, tiga-tiganya. Dan itu umum, berlaku ke semuanya. Kalau saya mengatakan, qafiyati ra'si ahadikum. Masing-masing kalian, termasuk saya juga begitu ya. Nah, kalau semuanya, dalam riwayat ini. Di sini semuanya, Pak. Tengkuk kepala kalian. Jangan diraba-raba, malah timbulnya ya. Data ya, Pak. Itu sebenarnya pakar gaib. Setan yang terus nyipasi kita. Masih panjang malamnya tidur. Apalagi ada kipas angin. Apalagi ada AC. Apalagi ada hantar, guling, selimut. Oh, tambah, wih. Barakallahu fikum. Sudah seperti itu, barakallahu fikum. Namun, kondisi daerahnya dingin. Nah, buka selimut, push, langsung dinginnya luar biasa. Nah, kayak di mana itu? Nah, yeay, nah sekitarnya itu ya. Masyaallah, luar biasa. Kita dia buka selimutnya, langsung dinginnya luar biasa. Dibuka kamarnya, langsung tambah dingin. Buka kamar mandi, tambah karu-karuan. Sehingga semakin malas untuk bangun. Semakin malas untuk bangun. Belum lagi barakallahu fikum, capek kerja di pagi hari, di siang hari. Allah. Belum lagi ngurusi anak, belum lagi ngurusi istri. Barakallahu fikum, Allah. Belum lagi dosa yang numpuk pada kita ini. Iya, dosa, maksiat, mungkar yang kita kerjakan di siang hari, kalau tidak segera bertobat kepada Allah, menghalangi kita untuk bangun malam. Allahumma sholli. Dan memang hawa nafsu kita pribadi para kuat itu tidak senang untuk itu. Lagi nikmat nikmatnya tidur ini, nah, apalagi yang susah tidur begitu ya. Wah, enggak ya, Pak. Jam 12, jam 1, baru terlelap, les. Baru kepala, les. Terasa tiba-tiba terdengar suara alarm. Jam 3. Ini yang luar biasa ya. Ini semua yang membuat susah untuk mendapatkan kesempatan meraih momen-momen besar seperti malam terakhir. Sekali lagi, yang melakukannya hanya kaum mukminin, hanya kaum muttaqin, hanya orang-orang yang saleh yang betul-betul tahu betapa besar peristiwa tiga malam terakhir dan betapa mulia waktu itu. Dan betapa besar harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, itu yang disampaikan dalam riwayat ini, ikhwan. Tinggal masing-masing kita yang berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan momen seperti malam yang terakhir. Ada apa di seperti malam terakhir? Ada peristiwa besar. Allah turun setiap malam di seperti malam terakhir memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk memohon, untuk beristighfar yang semuanya akan dipenuhi, dimakbulkan, diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والله تعالى المصادق تفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حظا وحظا لكم